Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-139 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara yang besar yang mungkin muncul di dalam diri sebagian orang. Perkara yang ketiga, wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihi. Perkara yang ketiga, ketika kita sudah beriman dengan seluruh maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir, maka kita meyakini bahwasanya al ibad, dan al ibad di sini adalah hamba dengan makna yang umum. Karena al-ubudiyah terbagi menjadi dua. Ada ubudiyatun ammah, ada ubudiyatun khasah. Ubudiyah yang ammah, yang umum, seluruh makhluk Allah itu adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menundukkan mereka. Karena al-ubudiyah artinya adalah ketundukan, kerendahan. Dan semua makhluk Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan mereka. Ini adalah ubudiyah yang ammah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadah. Tidaklah apa yang ada di langit maupun yang di bumi kecuali dia akan mendatangi Allah Azza wa Jal dalam keadaan sebagai abadan, sebagai seorang hamba Allah. Dia bukan ma'bud, tapi dia adalah hamba. Dan di sana ada ubudiyah yang khusus seperti firman Allah Azza wa Jal, wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al-ardi hawna. Dan hamba-hamba Allah adalah mereka yang berjalan di permukaan bumi dalam keadaan mereka merendahkan diri mereka. Ibadur Rahman di sini adalah maksudnya adalah hamba-hamba Allah yang khusus, yang mereka memang benar-benar taat kepada Allah Azza wa Jalla, menundukkan dirinya dengan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi dimaksud oleh beliau di sini wal ibad fa'iluna haqiqatan, maksudnya adalah ubudiyah yang umum. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan, dan para hamba mereka lah yang melakukan secara hakiki. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki seseorang sholat. Dan Allah yang menciptakan perbuatan sholat dia. Itu adalah keyakinan kita. Allah yang menghendakinya, yang menghendaki orang tersebut sholat. Dan Allah yang menciptakan perbuatan sholat. Nah, wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Hamba, dialah yang melakukan secara hakiki. Artinya, yang duduk sekarang adalah hamba. Yang sholat adalah hamba, bukan Allah. Allah yang menciptakan sholatnya. Allah yang menciptakan musallinya, orang yang sholatnya, dan Allah yang menciptakan sholatnya tersebut. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita menuntut ilmu. Berarti kita yang melakukan, kita yang sedang duduk, kita yang sedang mendengar, kita yang sedang menyampaikan. Wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah SWT dialah yang menciptakan perbuatan mereka. Jadi perbuatan kita yang menciptakan Allah, tapi yang melakukan perbuatan ini adalah diri kita sendiri. Dan enggak ada pertentangan. Kita meyakini Allah SWT yang menghendaki ini semua dan menciptakan ini semua. Dan kita yakini bahwasanya kita yang melakukan perbuatan ini. Perbuatan ini Allah yang menciptakan dan kitalah yang melakukan. Wal abdu, wal mu'minu, wal kafiru, wal barru, wal fajir, wal musalli, wal sa'im. Maka seorang hamba, dialah yang dinamakan al-mu'min. Yang mukmin siapa? Ya hambanya, bukan Allah. Yang kafir siapa? Ya hamba tersebut, bukan Allah. Allah yang menciptakan keimanan dia. Allah yang menciptakan kekufuran dia. Wal bar, dan dia adalah yang baik itu siapa? Ya hamba tersebut. Wal fajir, yang fajir adalah hamba tersebut. Allah yang menciptakan kebaikan dan kefujuran dia. Wal musalli wa sa'im, dan yang sholat adalah si fulan. Tapi yang menciptakan fulan Allah. Yang menciptakan sholatnya fulan Allah. Wasa'im, dan hamba itulah yang berpuasa. Yang menciptakan pelaku puasanya adalah Allah. Yang menciptakan puasanya adalah Allah SWT. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di dalam Al-Quran betapa banyak penisbatan amalan-amalan tersebut kepada hamba, bukan kepada Allah. Allah SWT yang menciptakan ketakwaan, tapi Allah ternyata menyandarkan perbuatan takwa tersebut kepada hamba, keimanan kepada hamba. Kemaksiatan mereka, kefajiran mereka, kekufuran mereka, hamba yang melakukan. Allah sandarkan kepada hamba. Karena memang mereka yang melakukan. Sehingga karena mereka yang melakukan, kalau mereka melakukan ketaatan, yang mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mereka melakukan kemaksiatan, mereka dicela. Ada di sana ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini semua menunjukkan bahwasanya yang melakukan adalah bukan Allah. Allah yang menciptakan perbuatan tadi, bukan Allah yang melakukan. Nah, ini bantahan kepada golongan yang mereka salah, fatal di dalam masalah. Seperti orang-orang Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah SWT yang melakukan perbuatan tadi. Kenapa dinisbahkan kepada makhluk? Ya, di dalam Al-Quran, kenapa amalan tadi dinisbahkan kepada makhluk? Kata mereka ini adalah majaz. Hakikatnya Allah SWT yang melakukan. Jadi Allah yang sholat, Allah yang puasa, Allah yang bertakwa, Allah yang melakukan kemaksiatan. Ini adalah golongan Jabriyah yang mereka berlebihan di dalam menetapkan af'alullah. Sehingga sampai mereka mengatakan, yang sholat ini sebenarnya ya Allah. Ya, kan Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengendaki, Allah yang menciptakan. Berlebihan sampai mereka mengatakan, yang sholat ini adalah Allah. Yang berjalan ini adalah Allah. Yang ketika mereka meyakini tembok ini adalah yang menghendaki, diamnya adalah Allah, maka kemudian syaitan memberikan was-was sampai mengatakan, ini adalah Allah sebenarnya. Sehingga muncullah wahdatu al-wujud. Wujud ini semuanya satu, yaitu Allah. Karena mereka berlebihan di dalam menetapkan af'alullah. Adapun orang-orang Qadariyah, maka berlebihan dalam menafikan af'alullah. Sehingga mereka mengatakan yang menciptakan perbuatan kita ini bukan Allah. Allah yang menciptakan kita, tapi yang menciptakan perbuatan kita ini bukan Allah. Yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Berarti ini berlebihan dalam menafikan af'alullah. Alhamdulillah yang telah memberikan karunia kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka meyakini bahwasanya Allah SWT, dialah yang menciptakan zat kita dan perbuatan kita, dan kitalah yang melakukan. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Ini adalah bantahan kepada siapa? Jabriyah. Wallahu khaliqu af'alihim, dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Bantahan kepada Qadariyah. Wal abdu wal mu'min wal kafir. Bantahan kepada Jabriyah. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.